Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن استقى الحديث كلام الله وخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun ibadallah, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan dan kemudahan untuk kita bersama-sama bermajlis ilmu untuk melanjutkan kajian kita dari pembacaan dan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Ya, pendidikan dan pembinaan anak-anak berdasarkan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan kita yang terakhir, ia menjelaskan tentang kewajiban ya, untuk mendidik serta membina putra dan putri kita ya, di atas kebaikan. Karena demikian besar manfaat serta faedah yang akan diraih dan yang didapatkan oleh para orang tua ketika memiliki dan mendapatkan ya, anak-anak yang saleh. Baik kebahagiaan, manfaat di dunia, terlebih dalam kehidupan akhirah. Ya. Di mana anak yang saleh tentunya ya, akan terjaga lisannya ya, dari mencela orang tuanya. Ya, santun berbicaranya, ya, sopan, ya, lembut, enggak pernah membentak, ya, apalagi mengucapkan kata-kata yang kasar ya, ataupun kotor, ya, terlebih ya, memposisikan orang tuanya sebagai ya, pembantunya. Ya, maka ini termasuk akhlak ya, anak yang saleh, senantiasa menjaga adab ya, kepada orang tuanya. Ya, di dunia. Demikian juga anak yang saleh ya, dalam kehidupan akhirah selaku orang tua juga mendapatkan manfaatnya. Ya, di mana dengan kehadiran ya, dan ya, keberadaan anak yang saleh akan mendoakan ya, kebaikan kepada orang tuanya ya, ataupun dengan kebaikan-kebaikan dan amalan saleh putra dan putrinya juga pahalanya akan terus mengalir ya, kepada orang tua yang telah meninggal. Maka di sini disebutkan oleh beliau hafizahullah ya, antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kewajiban ya, untuk mendidik serta membina ya, dan mengarahkan kepada kebaikan dari putra dan putri kita merupakan tanggung jawab bersama ya, merupakan tanggung jawab ayah dan ibu, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih. Kata Nabi, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. bahwa setiap kalian adalah pemimpin, ya. Dan setiap pemimpin akan ditanya, ya, terhadap apa yang telah dia pimpin. Maka seorang imam, ya, penguasa yang punya, ya, bawahan, dia sebagai atasan, ya, dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya terhadap kondisi, ya, orang yang dia pimpin. Demikian pula seorang, ya, seorang suami, seorang laki-laki, dia pemimpin bagi keluarganya, anak dan istrinya. Maka dia pun akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Bagaimana dia memperlakukan, ya, dan mengkondisikan istri dan anaknya kepada kebaikan. Ya, bagaimana perhatian seorang suami kepada keluarganya. Demikian juga al-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha. Ya, seorang wanita, ya, seorang istri juga ra'iyah ataupun, ya, sebagai pemimpin, ya, penguasa di rumah suaminya, di mana dia bertanggung jawab terhadap keamanan, ya, dan kenyamanan suaminya ketika suaminya enggak ada. Ketika dia tinggal di rumah suaminya, ya, rumah suaminya, baik yang betul-betul statusnya sebagai rumah suaminya pribadi ataupun, ya, secara makna, ya, tinggal di kontrakan. Nah, namun itu menjadi tempat tinggalnya bersama suaminya. Maka seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Maka dia pun akan ditanya terhadap tanggung jawabnya. Apa yang menjadi, ya, wewenangnya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Demikian juga al-khadim. Ya, seorang pembantu. Ya, dia pun pemimpin. Ya, yang menguasai harta, ya, sayyidnya, tuannya. Dan dia pula akan ditanya terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Ya, maka di dalam hadis ini merupakan bimbingan dari Nabi sekaligus peringatan kepada segenap kaum muslimin wal muslimah. Ya, ayah dan ibu, suami dan istri, agar mereka perhatian, ya, dan waspada bahwa status mereka adalah pemimpin. Dan kelak pada yaumul qiyamah, ya, masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya, akan ditanya di hadapan Allah Jalla wa'ala, ya, terhadap apa yang telah menjadi tanggung jawab kita. Maka di dalam hadis yang lain, ya, Nabi menyebutkan dalam Sunan Abu Dawud, ya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, "Murru abna'akum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashara." Ya, wafarriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah, ya, putra-putra kalian, ya, untuk mengerjakan salat apabila mereka telah mencapai usia 7 tahun. Ya. Dan pukul mereka apabila enggan, ya, untuk mengerjakannya ketika mereka telah berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah, ya, tempat-tempat pembaringan mereka, ya, tempat-tempat tidur mereka. Ketika mencapai usia, ya, 10 tahun misalkan, meskipun, ya, masih ada hubungan darah, ya, bahkan kakak dan adik, ya, saudara kandung, maka termasuk adab Islamiyah yang mungkin pada hari-hari ini sudah mulai sirna, ya, sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan keluarga-keluarga ataupun rumah-rumah muslimin, yaitu memisahkan, ya, tempat-tempat tidur anak-anak mereka. Maka di dalam hadis ini juga hasungan serta bimbingan dari Nabi kepada, ya, rumah-rumah muslimin, ya, para orang tua, agar membiasakan, ya, anak-anak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperintahkan untuk mengerjakan salat. Ya. Nah, oleh karena itu termasuk hikmah dan manfaat ataupun faedah ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, menyebutkan bahwa afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ya, bahwa salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu, salat yang diwajibkan. Yang dari sini, ya, menunjukkan pendidikan dan bagaimana bimbingan Rasulullah, ya, kepada para suami agar mereka menghidupkan rumah-rumah mereka dengan ibadah. dan sekaligus sebagai bagian atau bentuk pengajaran, ya, pembiasaan keluarga mereka, ya, anak dan istrinya, ya, dengan amalan ibadah, ya, sehingga terkadang apabila seorang suami, ya, sholat di rumahnya ataupun seorang ibu sholat di rumahnya, ya, akan dilihat oleh putra dan putrinya otomatis, ya, akan mencontoh, minimal melihat, lama-kelamaan akan mengikuti gerakannya, sehingga tanpa diajari, tanpa diceramahi, ya, tanpa disuruh baca bagaimana cara sholat, ya, maka otomatis dia akan mencontoh, ya, setiap gerakan-gerakan kita, ya, berdirinya kita, rukuknya kita, sujudnya kita, ya, sampai salamnya. Sehingga alhamdulillah ketika hal ini, ya, menjadi pemandangan yang biasa dilihat oleh putra dan putri kita, sehingga akan lebih mudah, ya, untuk kita arahkan, ya, apalagi ketika diperintah untuk mengerjakan sholat, ya, pada saat telah mencapai usia 7 tahun, sehingga akan lebih mudah, ya, untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, ya, tanpa ada kesulitan insyaallah ta'ala. Terlebih ketika telah mencapai usia 10 tahun, ya, ya, mencapai usia 10 tahun, apabila enggan, kata Nabi, pukul, ya, yaitu pukulan yang mendidik, yang membina, sehingga menjadikan dia jera, itu pun tidak sampai menjadikan dia cacat, ya, patah tulang ataupun yang lainnya. Ya, oleh karena itu dahulu para sahabat, ya, apabila mereka mengerjakan puasa, maka mereka membiasakan, ya, anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya, meskipun terkadang puasanya tidak sampai sempurna, seharian penuh. Ya, namun semangatnya para sahabat, ya, mereka untuk membiasakan, ya, anak-anak mereka dengan ibadah. Ya, wa kunna nusawwimu abna'ana. Dan dahulu kami apabila kami berpuasa, maka kami mempuasakan, ya, anak-anak kami. Ya. Bahkan sebagian para sahabat, ya, mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian, ya, anak-anak mereka biar konsentrasi untuk puasa, enggak kepikiran dengan makanan ataupun minuman, yaitu dengan membuatkan mainan. Ya, membuatkan mainan ala kadarnya, sederhana, ya, kerajinan tangan yang kemudian anak-anak mereka bermain sampai lupa makan, ya, karena sedang puasa. Ya, yang dari sini juga menunjukkan bolehnya, ya, untuk, ya, membuat sebuah mainan, ya, dan lebih afdal lagi, lebih bagus apabila mainan tersebut, ya, ada unsur edukatif, ya, ada unsur pendidikan, ya, sehingga lebih mengarahkan kepada kebaikan. Ya, jangan sampai, ya, permainan tersebut justru merusak, ya, kepribadian dan akhlak putra dan putri kita. Ya, sehingga hendaknya permainan yang kita berikan kepada, ya, putra dan putri kita disesuaikan, ya, dengan kondisinya. Apabila laki-laki tentunya diberikan mainan laki-laki. Ya, apabila anak perempuan, ya, diberikan mainan anak perempuan. Ya, jangan sebaliknya. Ya, anak perempuan diberikan mainan, ya, anak laki-laki. Ya, dikasih pedang-pedangan. Ya, dikasih, ya, tembak-tembakan, senapan. Ya, kemudian dikasih kendaraan, teng-tengan. Ya. Atau sebaliknya, yang laki-laki diberikan permainan anak perempuan. Ya, dikasih alat-alat dapur. Ya, untuk mainan putra dan putranya. Ya. Semuanya dibalik. Wah, ini tidak sepatutnya. Ya, kenapa? Akan mempengaruhi kejiwaan dan akhlak ataupun kepribadian anak-anak kita. Ya. Sehingga apabila, ya, hal ini dibiarkan, kita khawatir, ya, fitrah mereka akan berubah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Demikian juga pergaulan. Ya, jangan dibiasakan, ya, ya, putra-putra kita, ya, bermain dengan anak-anak perempuan. Ya, ataupun sebaliknya. Ya, ketika ada kerumunan anak-anak laki-laki, kemudian, ya, putri kita dibiarkan main bersama mereka. Atau sebaliknya, ada kerumunan, ya, anak-anak perempuan, kemudian kita punya anak laki-laki, dibiarkan main bersama mereka. Kenapa? Akan mempengaruhi kejiwaan dan fitrahnya. Khawatir akan rusak. Ya, sehingga, ya, pada hari-hari ini, ya, terjadi apa yang terjadi. Ya, penyelewengan moral, ya, dan penyimpangan dari fitrah manusia yang bersih, yaitu adanya kecondongan, ya, kecintaan antar sesama jenis. Ya, na'udzubillah. Ini buah diantara kurangnya perhatian para orang tua. ya, kurang perhatikan sampai dalam permasalahan mainan, demikian juga pergaulan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang lain, di dalam Sunan Abu Dawud, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi, kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut. Cukup seseorang, ya, dikatakan berdosa, jatuh dalam perbuatan dosa, ay yudayya man yaqut, apabila dia mengabaikan, melantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, dan seperti yang disebutkan tadi di awal, ya, bahwa masing-masing kita, baik kita, ya, berfungsi sebagai suami atau sebagai istri, ya, masing-masing kita punya tanggung jawab. Ya, sebagai suami punya tanggung jawab, ya, terhadap istri dan anaknya. Demikian juga, ya, kita sebagai istri juga punya tanggung jawab, ya, terhadap, ya, apa yang telah menjadi amanah dari suami kita. Demikian juga dari pendidikan serta pembinaan, ya, putra dan putri kita. Kemudian setelah kita memahami, ya, pentingnya bahkan wajibnya untuk, ya, membina dan mendidik, ya, serta mengarahkan, ya, atau mengasah, ya, putra dan putri kita, ya, dengan amalan-amalan kebajikan, ya, dengan bimbingan akidah Islam yang sahih, maka di sini satu hal penting yang harus difahami, bahwa hidayah nau'an, ya, ataupun hidayatan, bahwa yang namanya hidayah itu ada dua macam. Wa katsirun minan nas la yaf'alul asbab allati tu'inuhu 'ala tarbiyati abna'ihi wa la yabdulul asbab allati yansha'ul ibnu bisababiha 'ala taqwa wa hubbil khair fayaqa'u ibnuhu fil ma'siyah bisababi idza'in nas. Kebanyakan manusia, ya, mereka tidak menempuh, ya, sebab-sebab yang bisa membantu mereka untuk membina, mendidik anak-anak mereka. Ya, bahkan mereka, ya, tidak mencurahkan, ya, segenap kemampuan untuk menempuh sebab-sebab yang mana dengan sebab itu, ya, putra-putri mereka akan tumbuh di atas ketakwaan, ya, cinta kepada kebajikan, sehingga akhirnya disebabkan karena kelalaian para orang tua, ya, dan kurangnya perhatian mereka, ya, dan gak adanya usaha mereka untuk menembus sebab-sebab tersebut, ya, akhirnya fayaqa'u ibnuhu fil ma'siyah, ya, akhirnya putra dan putrinya jatuh dalam kemaksiatan. Kenapa? Bisa babi idza'in nas, disebabkan karena gangguan dari manusia, yaitu karena salah pergaulan. Ya, anaknya dibiarkan bergaul, ya, sebebas-bebasnya. Yang penting anak saya senang, ya, ngapain dikekang-kekang, gak usah dihalang-halangi, toh nanti kalau sudah besar tahu sendiri. Kata siapa? Ya, kata siapa? Anak itu, ya, seperti kertas yang putih, ya, tergantung kitanya, mau dicoret, mau dikasih tinta warna apa, terserah, ya. Nah, sehingga apabila, ya, kertas yang putih tadi, ya, dibiarkan begitu saja, terkena, ya, hujan dan angin, apalagi kena, ya, debu dan tanah, maka bisa jadi akan menghitam, ya, akan keruh warnanya, enggak putih lagi. Kenapa? Kurangnya penjagaan dari kita sebagai orang tua untuk menjaga fitrah putra dan putri kita. Ya, dibiarkan bergaul dengan lingkungan yang rusak. Ya, sehingga, ya, anak-anak kita tersakiti, ya, akidahnya karena pergaulan yang salah. Tersakiti akhlaknya karena pergaulan yang salah. Ya, orang tuanya enggak pernah, ya, berkata-kata dengan, ya, ucapan yang kotor, enggak pernah ngajari, tapi enggak perhatian. Anaknya dibiarkan bergaul dengan anak-anak yang jelek akhlaknya. Akhirnya pulang ke rumahnya, ya, banyak koleksinya. Ya, banyak koleksinya dan banyak oleh-olehnya. Ya. Nah, ketika orang tuanya, ya, mungkin lagi tidur, langsung diusili sama anaknya, ya, disiram pakai air biur. Kenapa? Itu yang didapatkan dari teman yang jelek tadi. Biasa main seperti itu, ya, biasa main siram-siraman, ya. Atau mungkin ketika, ya, orang tuanya, ya, ngasih makan, kemudian gak enak langsung, ya, Umi ini gak bisa masak, bodoh. Nah, dari mana itu? Ya, dari temannya. Padahal mungkin orang tuanya perhatian senantiasa menjaga lisannya, enggak pernah berbicara ya, dengan kata-kata yang kotor. Tapi ternyata anaknya kok bisa seperti itu? Dari mana? Dari lingkungan. Ya, dari lingkungan, sehingga ini sangat besar pengaruhnya. Kalau dibiarkan, ya tinggal tunggu saja akibatnya. Ya, kerusakan yang akan didapatkan ya dari ya anak-anak yang kondisi demikian. Nah, oleh karena itu kata beliau, wal hidayatu nau'an, ya, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayatu dalalatin wa irsyadin wa bayan, hidayah berupa penunjukan, bimbingan serta penjelasan. Ya, yaitu hidayah ya berupa bimbingan serta arahan. Wa hadhihi matalibu biha al-jami'. Maka ini ya merupakan tanggung jawab dan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Wa hiya dalalatun nasi ila al-khair wa hassuhum ala fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Yaitu maksudnya adalah menunjukkan manusia kepada kebaikan dan mengarahkan mereka untuk ya, mengerjakan amalan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya. Menjelaskan ya bahwa ini enggak boleh. Ini haram. Ya, ini maksiat nak, enggak boleh. Ya, sebatas itu saja. Ya, tanggung jawab kita. Ya, dan kemampuan kita. Sekedar menjelaskan ya kepada istri kita, ya kepada anak kita bahwa ini baik. Kerjakan ini amal yang sunnah, ini wajib, ini haram, tinggalkan. Sebatas menjelaskan ataupun mencontohkan, ya. Ini yang dinamakan dengan hidayah, irsyad wal bayan, ya, bimbingan dan arahan ataupun penjelasan. Wa hiya al-madhkurah ya fi qalihi ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Nabi ya akan mampu memberikan hidayah ya kepada manusia. Ya, kepada siratul mustaqim. Maksudnya, membimbing, mengarahkan, dan menjelaskan bahwa inilah jalan kebenaran. Inilah jalan yang akan mengarahkan ke dalam syurga. Ya, inilah jalan yang akan menghasilkan kebahagiaan di dunia demikian pula di akhirat. Sekedar menjelaskan dan mengarahkan. Ini bisa dilakukan oleh Nabi demikian pula yang lainnya. Adapun jenis yang kedua, hidayatut taufik wal ilhami wal qabul. Hidayah taufik, ya, ilham dan penerimaan, yaitu menjadikan seseorang menerima ya, apa yang disampaikan, menjadikan seseorang mengerjakan apa yang telah diterangkan, dan menjadikan seseorang mau untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan. Ini enggak sembarang orang, bahkan ini hanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Ya, enggak ada daya dan upaya ya dari kita sebagai manusia untuk bisa ngatur ya hati orang ya. Nah, enggak bisa nyetir begitu hati orang, kamu harus begini, kamu harus begini, enggak bisa. Ya, namun ini merupakan hak Allah semata. Ya, wa hadhihi la yamlikuha illallah fa innahu subhanahu yahdi man yasha bi rahmatih. Ya, maka hidayah yang seperti ini menjadikan seseorang mau untuk menerima kebenaran atau mau menjalankan sebuah amalan kebaikan atau meninggalkan sebuah amalan kemaksiatan, itu hak pribadi Allah, murni Allah ya, tidak ada pada yang lainnya ya, sehingga Allah akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki ya, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, sesungguhnya engkau wahai Nabi enggak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya hidayah taufik wal ilham. Ya, Nabi enggak kuasa untuk menjadikan pamannya Abu Thalib menerima Islam, masuk Islam, enggak bisa Nabi. Ya. Ini Nabi, ya, terlebih selain beliau alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan di dalam ayat ini, ya, Allah terangkan bahwa yang mampu untuk menggerakkan hati seseorang untuk menerima Islam, dan untuk mengamalkan amalan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, itu Allah yang menggerakkan. Dan Allah Maha tahu siapa di antara hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah ini. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah, taufik dan ilham kepada Fir'aun sehingga Fir'aun enggak mau masuk Islam, bahkan menjadi pembangkang kafir sampai matinya? Karena Allah tahu bahwa Fir'aun enggak pantas dapat hidayah. Kenapa? Pembangkang, ngeyelan, congkak dan sombong, merasa tinggi, merasa besar. Sehingga Allah Maha tahu bahwa Fir'aun enggak pantas dapat hidayah. Sehingga sampai akhir hayatnya dia mati di atas kekafiran. Kenapa Allah enggak memberikan hidayah kepada Abu Jahal, Abu Lahab? Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab adalah pembangkang. Tokoh kafir yang sangat membenci, menentang dakwah Islam. Sehingga akhirnya Allah vonis bahwa keduanya termasuk penghuni neraka. Padahal Abu Lahab merupakan kerabat dekat Nabi, paman Rasul. Sebagaimana Abu Talib, paman Nabi. Namun toh Nabi enggak bisa menggerakkan hati-hati paman yang kafir tadi untuk masuk dalam Islam. In 'alaika illal balagh, disebutkan dalam surah Asy-Syura 48, kata Allah, in 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban engkau wahai Nabi melainkan sekedar menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia tentang kebaikan, tentang kebenaran. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Tidak ada kewajiban bagi engkau wahai Nabi untuk memberikan hidayah kepada mereka, melainkan Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ini dalil-dalil penjelasan dari Allah Jalla wa'ala kepada kita untuk menjelaskan bahwa hidayah itu ada dua. Maka apabila kita sudah memahami hal ini, ketika kita sudah berusaha dengan usaha yang maksimal, kita menjaga akhlak kita, adab kita dan agama kita dengan kita terus belajar. Kita sebagai suami, kita sebagai istri senantiasa memberikan contoh dan qudwah kepada putra dan putri kita untuk terus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan, memilihkan guru-guru yang baik, yang selamat akidahnya, baik akhlaknya, lurus manhajnya, berusaha diarahkan. Namun ternyata mungkin ada sebagian anak, meskipun itu bukan harapan kita, namun terkadang Allah takdirkan di antara anak-anak kita ada yang ternyata jauh dari hidayah, jauh dari harapan, nakalnya luar biasa, ucapannya luar biasa mengerikan, sehingga terkadang hati ini tersayat sedih. Maka tentunya dalam hal ini kita banyak-banyak koreksi, jangan sampai ini menunjukkan kelemahan kita. Namun ketika kita sudah berusaha namun ternyata hasilnya demikian, ingat, hidayah hidayatan, hidayah nau'an, hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Maka kewajiban kita sebagai orang tua hanya sekedar mengarahkan, membimbing, mengajarkan, berusaha, berupaya dengan usaha dan upaya maksimal, ekstra kita curahkan segala kemampuan kita, baik fisiknya, materinya, secara moral, nasihat kita sampaikan, berikan semangat, dorongan, teguran, bahkan mungkin terkadang hukuman kepada anak-anak kita. Namun toh terkadang membelot, jauh dari harapan. Ingat, yang memegang, yang menguasai hati-hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun tenang tetap sambil kita banyak doa, sambil berusaha, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang saleh semuanya. Maka di sini beliau melanjutkan al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil abna. Langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan dalam rangka mendidik serta membina anak-anak kita. Langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh untuk menghasilkan generasi yang saleh ataupun salihah. Yang pertama, nabda'u awalan bi islahin nafsi. Kita mulai pertama kali. Dan ini yang pertama serta utama, yaitu islahun nafs. Kita berusaha untuk memperbaiki kondisi masing-masing kita, baik kita sebagai suami ataupun istri. Ya, masing-masing koreksi. Oleh karena itu, perhatikan dalam surah At-Tahrim yang sering kita sebutkan. Dan mungkin ya, kita telah menghafalnya. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dan jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang pertama kali Allah perintahkan untuk dipelihara dan dijaga ataupun dilindungi dari api neraka adalah diri-diri kita awalan, yang terlebih dahulu. Dan itu yang paling berhak untuk dijaga. Ya, jangan sampai seperti lilin berusaha untuk menerangi sekitarnya namun ternyata dia hancur sendiri, meleleh, hancur sampai enggak ada bekasnya. Ya, yang lainnya terang tapi dia sendiri binasa. Ya, maka sebelum kita berusaha memperbaiki kondisi keluarga kita, istri dan anak kita ataupun anak-anak kita, maka perbaiki dan koreksi ya kondisi kita masing-masing. Fasalahul ab wal um min abrazil asbabil mu'inah ala tarbiyatil abna, li'annahum humul qudwah wal auladu yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim, al waladu yuqallidu abahu wal bintu tuqallidu ummaha. Maka kesolehan ya, ayah dan ibu ini merupakan sebab yang paling menonjol untuk mendidik serta membina anak-anak kita. Karena apa? Karena mereka ya, suami dan istri, ayah dan ibu, abi dan ummi, ini merupakan qudwah, teladan yang terbaik di tengah keluarganya. Nah, ya kalau diperhatikan anak-anak kita ya, kebanyakan waktunya adalah dengan orang tuanya. Ya. Meskipun terkadang bergaul dengan temannya ataupun dengan ya, teman sekolahnya ataupun dengan tetangganya, itu pun porsinya minim. Sehingga keberadaan orang tua ini sangat menentukan. Ya. Wal aulad yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim, sehingga kondisi dan posisi anak-anak kita itu akan mencontoh, akan mengikuti ayah dan ibunya. Sehingga anak laki-laki tentunya akan condong mencontoh ayahnya, sebagaimana anak putri akan condong untuk mencontoh dan mengikuti ibunya. Ya, kalau ibunya suka dandan ya putrinya suka dandan. Ya, kalau bapaknya suka keluyuran mungkin anaknya juga yang laki-laki suka keluyuran. Ya, sehingga terkadang kurang lebih. Ya, kurang lebih. Sehingga di sini harus perhatikan. Qala ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat ke-21, "Walladzina amanu wattaba'adhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman, ya, maka keturunan mereka yang beriman itu akan mengikuti mereka. Ya. Akan membuntuti ya, para orang tuanya tadi. Nah, alhaqna bihim dzurriyyatahu, maka nanti pada yaumul qiyamah ya, kami akan menyertakan keturunan mereka untuk sama-sama masuk ke dalam surga bersama para orang tuanya. Luar biasa. Ini kalau para orang tuanya ini saleh dan salihah, dan juga anak ya, laki-laki dan perempuannya, putra dan putrinya juga saleh dan salihah. Ya, ini ya dampaknya. Makanya tadi disebutkan di awal, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Artinya ini syarat. Ya, kapan sebuah keluarga akan dikumpulkan ya di dalam surga bersama-sama? Apabila mereka dahulu di dunia sama-sama beriman. Ya, sama-sama beriman. Ya. Sehingga tentunya dari sini juga menunjukkan kepada kita untuk kita ya, bersama-sama ya, bahu membahu ya, dan berusaha dengan usaha yang maksimal antara suami dan istri, demikian pula anak berusaha untuk istiqomah ya, sama-sama bersemangat untuk mempelajari Islam, memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biar nanti dikumpulkan ya, di akhirat di dalam surga sebagaimana di dunia telah dikumpulkan dalam ikatan rumah tangga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami kata Allah ya, tidak mengurangi sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Ini sebab yang pertama, langkah yang pertama, yaitu islahun nafs. Ya. Baik. Sehingga seperti yang kita sebutkan ya, hendaknya kita sebagai orang tua, suami dan istri ya, abi dan ummi tentunya harus menjadi qudwah yang terbaik. Ya. Qudwah yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya, dalam berbicara ya, dibiasakan meskipun terkadang mereka belum faham, namun biasakan dengan pembicaraan, perkataan yang sopan, yang santun. Ya, sehingga kalaupun kita bertengkar misalkan ya, bertikai antara suami dan istri ya, cekcok, jangan sampai anak kita dengar. Ya, dan mengetahui bahwa kita sedang cekcok misalkan karena mungkin ada sesuatu yang dipermasalahkan. Ya, kondisikan ya, dan hadapkan di hadapan mereka bahwa kita tidak ada masalah. Jangan sampai ya, ketika cekcok, ketika ribut antara suami dan istri ya, malah anaknya nonton. Ya, sehingga ketika keduanya enggak sadar dengan apa yang telah diucapkan, sampai-sampai kata-kata yang kotor keluar ya. Nah, maka anak akan melihat, mencontoh. Ya, siapa yang disalahkan? Ya, orang tuanya. Apalagi tindakan-tindakan yang radikal ya di dalam sebuah rumah tangga. Ya, enggak sadar terkadang ya melempar awalnya bantal ya. Bantalnya sudah habis. Ya. Tinggal apa? Ya, barang-barang plastik. Barang plastik sudah habis ya. Yang lainnya. Ya, sendal, sepatunya keluar semuanya. Ya, sampai sak piring-piringnya. Hancur berantakan. Anaknya nonton ya, nonton sinetron. Ya, tapi beneran. Orang tuanya tengkar. Ya, sehingga mungkin anaknya akan cerita kepada yang lainnya, barusan ya, ada film apa? Abi dan Umi tengkar, hebat. Ya. Ya, Abi kalah ya, dijambak rambutnya. Wow, cerita. Ya. Nah, Umi kalah, kenapa? Ditampar pipinya. Wow, cerita. Ya. Nah, sehingga terkadang anak langsung contoh ya, praktek kepada temannya, pok. Ya, lempar sana, lempar sini. Nah, ini tonton yang tidak mendidik. Sehingga jangan sampai yang seperti ini ya terbawa ya, dicontoh oleh anak-anak kita. Allahu musta'an. Kemudian yang kedua, di antara langkah yang lainnya yang bisa ditempuh untuk menghasilkan anak-anak yang saleh, ikhtiarul ummi awiz zaujah. Ya. Selektif di dalam memilih ibu ataupun istri dalam hal ini. Ya. Sebagai calon ibu. Inna man yuridu simar ayyani'ah yabhathu 'anil ardi thayyibah. Ya. Barang siapa yang menginginkan ya, buah yang cemerlang ya, buah yang bagus ya, dari sebuah tanaman, maka hendaknya dia mencari tanah yang subur. Ya, tanah yang bagus untuk bercocok tanam. Wa min hikmatiz zawaji al-'azimah injabul auladi salihin alladziina ya'buduna Allah wa yakununa ya, dzakhran liwalidayhim. Maka termasuk di antara hikmah yang sangat agung dari sebuah ya, ikatan pernikahan ya, antara suami dan istri adalah injabul auladi salihin, yaitu menghasilkan keturunan yang saleh yang mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, keberadaan anak-anak yang saleh ini menjadi barang simpanan ya, yang terbaik ya, harta yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman ataupun ya, Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih dalam Sunan Abu Dawud, kata Nabi, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah para wanita yang penyayang ya, penyayang terhadap suami dan anaknya ya, al-walud ya. Nah, dan yang subur, yang banyak keturunannya, ya, banyak anaknya, dan itu bisa dilihat dari kerabatnya, dari orang tuanya, ya. Nah, si fulanah, ya, insya Allah subur. Kenapa? Anak ke-20, oh, masya Allah. Ya, kakak dan adiknya sudah nikah, anaknya berapa? Oh, 30. Oh. Berarti insya Allah subur. Ini anjuran dari Nabi untuk menikahi para wanita yang penyayang dan subur. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena kata Nabi, aku akan berbangga dengan banyaknya umatku nanti pada yaumul qiyamah. Sehingga dari sini juga anjuran untuk memperbanyak keturunan. Ya, kenapa? Akan memperbanyak jumlah komunitas kaum muslimin. Sehingga nanti pada yaumul qiyamah, Nabi akan berbangga dengan banyaknya umatnya. Ya, sehingga ya termasuk kebiasaan yang menyisihi ya syarat Islam, yaitu membatasi keturunan ya tanpa ada alasan yang syar'i. Ya, ada sebagian yang takut miskin, ada sebagian nanti enggak bisa makan kalau anaknya banyak, dua saja sudah repot ya, nah tiga apalagi sudah pusing ya. Maka hendaknya seorang muslim berusaha ya untuk tidak membatasi keturunannya. Ya, oleh karena itu di antara hikmah yang lainnya, ya, dengan seseorang memiliki anak yang banyak karena kita tidak mengetahui siapa di antara anak-anak kita yang tumbuh berkembang menjadi anak yang saleh. Kita enggak tahu. Ya, apakah semuanya itu yang kita harapkan atau sebagiannya? Ya, atau mayoritasnya? Kita enggak tahu. Ya, sehingga dalam hal ini anjuran di dalam Islam ya untuk memperbanyak keturunan. Ya. Nah. Summa bayyana an-nabiyyu ma'ayiran nas fi az-zawaj. Kemudian Nabi menjelaskan juga tentang standarisasi timbangan manusia dalam menikah. Disebutkan ya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, tunhul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidhati din taribat yadak. Bahwa seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Li maliha, karena hartanya. Wa li hasabiha, karena keturunannya. Wa li jamaliha, dan karena parasnya, karena keelokannya, karena kecantikannya. Ya, walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yada. Ya, maka carilah wanita yang memiliki agama. Ya, kalau tidak akan binasa kamu. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sehingga ini ya bimbingan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kita ya untuk melakukan ya langkah-langkah konkret ya, langkah-langkah nyata dalam rangka ya atau upaya kita untuk mendapatkan keturunan yang saleh ataupun salihah. Fa insyaallah ta'ala ya, apa yang tersisa dari pembahasan ini ya dilanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.